Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin telah kita ambil poin yang keenam yang menunjukkan umum, yaitu al-ma'arraf bil idhafah, yang dimakrifatkan dengan sebab pengidhafahan, baik itu mufrad ataupun majmu'. Semuanya apabila diidhafahkan akan menunjukkan makna umum. Sebagaimana dicontohkan di sini, wadhkuru ni'matallah 'alaikum, yang menunjukkan umum semua nikmat. Demikian pula fadhkuru ala Allah. Juga kita telah masuk pada masalah al. Nah, dan di sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan lebih lanjut tentang masalah al. Ya, kita ulangi dulu sekilas afanidillah. Qala rahimahullah, al-mu'arrafu bi al al-istighraqiyah. Poin yang ketujuh yang menunjukkan makna umum, yaitu ya suatu kata yang dimakrifahkan dengan al-istighraqiyah. Makna istighraqiyah qadimillah yaitu al yang memberikan makna mencakup semuanya. Sebagaimana orang tenggelam, ghadifa. Nah, tenggelam ya dia semua badannya berada di dalam air. Nah, sehingga al-istighraqiyah maksudnya al yang memberikan makna menyeluruh. Oleh karena itulah di antara hal yang digunakan untuk mengetahui apakah ini al-istighraqiyah atau bukan, yaitu dengan diganti dengan kata kul. Apabila cocok dan maknanya benar ketika diganti dengan kata kul, maka berarti al ini adalah al istighraqiyah. Baik. Dan yang dimakrifahkan itu mencakup mufrad dan kana atau majmu'an. Baik itu berupa isim mufrad atau ya isim yang jamak. Contohnya kaqaulihi ta'ala wa khuliqal insanu da'ifan. Ini al insan, di sini al ada sebelum insan. Baik, sebelum kata insan ada al, dan al yang dimaksud adalah al istighraqiyah. Kenapa? Karena bisa diganti dengan kata kul ifanillah. Kalau kita ganti wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Ini betul. Ya, semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Baik. Contoh yang kedua, wa idza balagha al-aqfalu minkum al-huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak itu semuanya ya. Baik. Di antara kalian apabila anak-anak secara keseluruhan di antara kalian itu telah mencapai hulum, mencapai umur balig, maka hendaknya mereka meminta izin. Baik. Al-atfal ini mencakup semua anak. Apabila telah mencapai balik, diperintahkan untuk minta izin ketika mau masuk ke kamar orang tua. Baik. Demikian pula wal-asr, innal insana lafi khusr. Baik. Dan banyak al-istighraqiyah ini afanifillah, ya sering kita dapat faedah-faedah tersebut, baik dalam fikih maupun dalam pelajaran tauhid dan akidah, sehingga dipahami dengan baik. Kemudian Syekh menjelaskan al jenis yang lain. Karena al yang memiliki makna pemakrifatan afanifillah ya, ada tiga jenis, yaitu istighraqiyah, kemudian ahdiyah, dan bayanil jins. Baik. Beliau mengatakan wa amal mu'arrafu bi al-ahdiyah fa innahu bihasabil ma'hud. Adapun istighraqiyah, sekali lagi dia dengan adanya al itu secara langsung menunjukkan makna menyeluruh, makna umum. Adapun al-ahdiyah, ini bisa menunjukkan makna umum apabila ya konteks memang menunjukkan demikian. Oleh karena itulah dikatakan di sini fa innahu bihasabil ma'hud. Maka sungguhnya penunjukan makna yang didapat dari al-ahdiyah ini sesuai dengan keadaan yang telah diketahui, yaitu al-ma'hud yang diketahui sebelumnya. Fa in kana 'aman fal mu'arraf 'am. Apabila yang diketahui itu adalah perkara yang umum, maka isim yang dimakrifahkan dengan al-ahdiyah juga umum. Wa in kana khasan fal mu'arraf khas. Apabila ya maknanya khusus, maka yang dimakrifahkan itu juga khusus. Naam. Karena al-ahdiyah ikhwanillah terdiri dari ahdi zikri dan ahdi zihni serta ahdi yang ketiga apa kemar? Al-ahdi ada tiga, ahdi zihni, ahdi zikri, ahdi satunya lagi huduri. Nah, ingat ya. Ya, ahdi zihni, ahdi zikri, dan ahdi huduri. Baik. Nah, yang paling menonjol di sini yaitu ahdi zikri, ikhwan fillah, bahwasanya al-ahdiyah yang kembali kepada sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Maka penunjukan makna umum ini sesuai dengan keadaan yang ditunjukkan oleh kata sebelumnya tersebut. Kalau kata sebelumnya itu umum, ya dia ikut umum. Sebagaimana ayat yang dicontohkan di sini, in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Lil malaikah, yakni kepada semua malaikat umum, bahwasanya aku menciptakan manusia dari tin, dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat. Setelah Allah ciptakan Adam, kemudian diperintahkan untuk sujud sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Nah, maka para malaikat pun keseluruhannya sujud. Jadi al-malaikah yang pada ayat berikutnya ini alnya ahdiyah ikhwanillah, yaitu ahdi zikri. Ya, kembali kepada malaikat yang disebutkan di depan. Tayyib. Adapun yang menunjukkan makna khusus yaitu yang pada surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tayyib. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Depan ayatnya bagaimana? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Ini rasulan, seorang rasul yakni Musa. Kemudian fa'asa fir'aunur rasula. Maka kemudian Fir'aun itu bermaksiat kepada ar-rasul. Berarti makna ar-rasul ini alnya yang dimaksud adalah khusus, yaitu rasul yang disebutkan sebelumnya pada ayat kama arsalna ila fir'auna rasula. Nah, al di sini al-ahdi zikri yang menunjukkan makna khusus. Baik, ini kalau al-ahdiyah. Jadi al-ahdiyah masih punya dua kemungkinan, bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus sesuai dengan konteks kembalinya kemana penunjukan al tersebut. Sekarang yang ketiga, wa ammal mu'arrafu bi al allati li bayanil jins fala ya'umul afrad. Adapun al yang memakrifahkan dan berfungsi untuk menerangkan jenis, maka tidak mencakup bagian-bagian, yaitu dalam kata lain tidak menunjukkan makna umum. Fa idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ah. Taib ar-rajulu khairun minal mar'ah. Maksudnya apa? Tidak dimaksudkan di sini semua laki-laki itu lebih bagus daripada wanita, tidak, karena di sana terkadang ada ya satu wanita yang lebih bagus daripada ratusan laki-laki. Wanita muslimah enggak ada bandingannya dengan laki-laki kufar. Taib. Bahkan seorang wanita muslimah enggak sebanding dengan ribuan laki-laki kafir. Namun maksudnya apa? Ar-rajulu khairun minal mar'ah, yaitu jenis laki-laki itu lebih bagus daripada jenis wanita. Walaupun pada individu-individunya ikhwanifillah terkadang ya laki-laki itu lebih jelek daripada wanita. Ini pada individunya. Adapun jenis secara umum ya ar-rijal khairun minal mar'ah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan demikian. Au ar-rijalu khairun minan nisa, atau contoh lain dengan bentuk jamak ar-rijalu, laki-laki, para lelaki itu lebih bagus daripada para wanita. Maksudnya jenis. Tayyib. Falaisa al-muradu anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa. Maka bukanlah maksud dari kalimat tersebut ikhwanillah bahwasanya semua ya individu dari laki-laki itu lebih bagus daripada semua individu-individu dari para wanita. Tidak bisa. Karena terkadang kalau dilihat dari per individu ya ada wanita yang lebih bagus, ada wanita yang lebih mulia daripada laki-laki. Dan sebaliknya ada lelaki yang lebih rendah, lebih hina daripada seorang wanita. Wa innamal muradu anna hadzal jinsa khairun min hadzal jins. Hanyalah yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut bahwasanya jenis ya laki-laki itu lebih bagus daripada jenis wanita. Itu jenis ini lebih bagus daripada jenis ini. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa'i man huwa khairun min ba'dir rijal. Walaupun ya terkadang didapati ya dari individu-individu para wanita itu yang lebih bagus daripada sebagian para lelaki. Namun secara jenisnya laki-laki itu lebih utama, lebih bagus daripada para wanita. Naam. Ini tentang masalah mu'arraf. Jadi Syekh memberikan faedah tambahan yang menunjukkan makna umum, yaitu al-istighraqiyah. Adapun dua jenis al yang lain yang menunjukkan kemakrifatan, yaitu al-ahdiyah, ini tidak secara mutlak, tapi terkadang bisa menunjukkan umum sesuai dengan konteksnya. Dan yang kedua, al yang didatangkan libayanil jins ini sama sekali tidak bisa menunjukkan umum. Karena apa? Karena hanya menunjukkan jenis. Tapi tidak mencakup semua ya bagian-bagiannya. Tayyib. Dan untuk menunjukkan al itu libayanil jins ikhwani fillah, tinggal didatangkan kata kul. Kalau tidak cocok kata kul, maka ini bukan istighraqiyah, tapi untuk menunjukkan penjelasan jenis. Contohnya tadi ar-rijalu khairun minan nisa. Ketika kita tambahkan kata kul, kullur rijali khairun minan nisa, betul atau tidak Abdul Rahman? Semua laki-laki itu lebih bagus daripada para wanita? Ini salah, tidak bisa. Sehingga bukan yang diinginkan di sini istighraqiyah, tapi hanya sekedar libayanil jins untuk menjelaskan jenisnya. Taib. Berarti kita telah selesai dari siak-siak yang menunjukkan umum ikhwanillah, ada 7 siak. Taib. Yang pertama yang menunjukkan umum dengan madahnya. Dan ini banyak kita dapati, dan ini paling mudah. Paling mudah diperhatikan. Tayyib, seperti kulun, jami'. Tayyib, jamiyah menunjukkan kesemuanya, kafah. Inna arsalna kalin nasi kafah. Taib Qatibah Amah. Ini semuanya menunjukkan makna umum dengan lafadznya itu sendiri. Yang kedua menunjukkan apa? Makna umum yang berupa isim syarat. Semua isim-isim syarat afanidillah menunjukkan makna umum. Dikhususkan isim di sini, ada pun huruf tidak. Taib. Kemudian yang ketiga, isim-isim istibham. Yang keempat, isim mausul. Taib. Dengan semua jenisnya menunjukkan makna umum, ini juga banyak. Ya, banyak didapati dalam dalil-dalil. Ya, isim-isim mausul. Kemudian yang kelima, yang ini butuh untuk dimurojaah dan dipahami dengan baik, karena ini juga sering hubungannya dengan pembahasan balaghah, qanibillah, ya, naqirah fi siyaqin nafi awin nahi awis syarat awil istifham al-ingkari. Naqirah yang datang dalam konteks penafian, pelarangan atau syarat atau ya pertanyaan pengingkaran, istifham ingkari. Ingat-ingat bagaimana cara mengetahui bahwasanya kalimat tersebut adalah istifham ingkari. Kemudian yang keenam, ya, yang mu'arraf bil idhofah, yang dimakrifahkan dengan sebab idhofah. Nah, mufrad apabila diidhofahkan memiliki makna umum. Demikian pula jamak ketika diidhofahkan memiliki makna umum. Taib, ini juga perlu dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir yang berhubungan dengan al, naam, al istighrafiyah. Barakallahu fikum. Untuk pembahasan berikutnya mengenai bagaimana beramal dengan umum, insyaallah taala kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Naqul bihadza subhanallahi wa bihamdihi.